Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan taqabbala. Allahumma innaka antas samii'ul 'aliim, innaka anta rabbul 'aalamiin. 'Allimna ma yanfa'una min ulumi tafsir, wanfa'na bima 'allamtana, warzuqna bimannika wa bikarmatika wa bi'azmatika wa binasrika, 'ilman nafi'a wa tawfiq fi talabil 'ilm wa fil 'alam wa fil 'amali bih, wassadad fil qawli wal 'amal. اللهم إنك أنت ربي إنك أنت ربنا لا إله إلا أنت أنت خالقنا وأنت رازقنا فبرزقك وبمنك نتوكل عليك في طلب العلم وخاصة في علم التفسير. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين. سورة البقرة آيات 116 sampai 119. Insyaallah pada hari ini masih dalam Surah Al-Baqarah dan masih berkaitan dengan Yahudi Nasrani dan juga orang-orang kufar Quraisy, yang mana tingkah dan sikap mereka masih tercermin di kekinian, sehingga ini menunjukkan dan menjadi mukjizat bahwasanya Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak ada yang sia-sia, melainkan kesemuanya bermanfaat dan bisa kita pelajari dan refleksikan di kehidupan nyata di zaman kapanpun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala alladhina la ya'lamuna walaula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Kita terjemahkan terlebih dahulu dan berusaha memahamkan makna global dari ayat-ayat ini. Waqalu, dan mereka berkata, ittakhadallahu walada, Allah mempunyai anak, diterjemahkan di sini. Subhanah, maha suci Allah. Ballahu ma fis samawati wal ard. Padahal atau bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Kullun lahu qanitun, semuanya tunduk kepadanya. Badi'us samawati wal ard, Allah pencipta langit dan bumi. Wa idza qada amra, jika dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu atau membuat suatu perkara, fa innama yaqulu lahu kun, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, fa yakun, maka jadilah dia. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami, أَوْ تَأْتِينَ آيَةً, atau mengapa tidak ada tanda-tanda atau ayat-ayat kekuasaan Allah kepada kami. كذلك, demikian pula, قَالَ الَّذِينَ قَلِهِمْ, orang-orang yang sebelum mereka telah berkata, مِثْلَ قَوْلِهِمْ, dengan perkataan yang serupa. Maka تَشَابَهَتْ قُلُبُهُمْ, hati mereka pun serupa. قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Inna arsalnaka bil haqq, sesungguhnya kami telah mengutusmu, itu Muhammad, bil haqq, dengan kebenaran. Basyiran wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira. Basyir, nadhir, memberi peringatan. Wa la tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Maksudnya kamu tidak ditanyakan tentang mereka, tidak diminta pertanggungjawaban. Coba kita pahami dulu ayat ini secara global dengan membaca makna globalnya. Setelah itu baru kita rinci satu persatu dari lafal-lafal ayat ini insyaAllah ta'ala. Dikatakan makna ayat 116 sampai 119 secara umum. Susunan ayat ini masih membicarakan tentang berbagai kebatilan yang dilakukan oleh ahli kitab dan orang-orang musyrik. Berarti dua golongan umum, ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ahli kitab Yahudi Nasrani dan juga orang-orang kufar Quraisy. Serta dengan tuntas menyingkap tabir kebohongan dan kepalsuan keyakinan mereka. Pada ayat 116 dan 117 kita perhatikan di sini, waqaulu takhallallahu walada sampai kun fayakun. Allah Ta'ala memberitakan tentang ucapan ahli kitab dan orang-orang musyrik yang menuduh bahwa Allah mengangkat anak untuk dirinya. Na'udzubillah. Dari kalam seperti ini atau keyakinan dan tuduhan seperti ini. Fasubhanallah. Orang Yahudi mengatakan Uzair sebagai anak Allah. Sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan Isa sebagai anak Allah. Sementara itu sebagian orang-orang musyrik Arab mengatakan para malaikat adalah banatullah. Innallahu. Fa subhanallah min hadzal qaul. Ya, kita berlindung pada Allah dari keyakinan-keyakinan kufur. Allah Ta'ala menuturkan tentang ucapan mereka yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala mengangkat anak. Lalu dia menyucikan dirinya. 326, yaitu ketika di dalam ayat ini Allah Ta'ala mencontohkan kepada kita bahwasanya di antara konteks yang tepat untuk mengatakan subhanallah itu adalah ketika kita melihat mauqif yang gharib, suatu pendapat atau hal yang aneh, keputusan atau sikap yang aneh. Subhanallah. Lalu dia menunjukkan dirinya. Oh, itu ketika dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan dengan ungkapan subhanah, maha suci dia, yang maknanya adalah membebaskan, membersihkan dan menjauhkan dirinya dari tuduhan itu. Lalu dia mencucikan dirinya dari ucapan mereka yang mengada-ngada dan kebohongan yang busuk ini. Allah Ta'ala pun mengemukakan argumen-argumen rasional untuk menolak kebohongan mereka itu. Di antara argumen rasional yang ada adalah di ayat ini. Di sini ada dua argumen yang Allah Subhanahu, yaitu hujjah yang Allah berikan bagi mereka untuk memurajaah dan mengulang kembali dan berpikir kembali, mutala'ah kembali atas ungkapan mereka dan tuduhan mereka. Pertama, hujjah pertama, ballahuma fis samawati wal ardh, itu hujjah pertama. Kepemilikan Allah atas segala yang ada di langit dan di bumi dan kedudukan mereka seluruhnya serta ketentuan dan hukumnya, aturan dan kuasa segalanya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini kullun lahu qanitun. Ya. Hal ini atau kita lihat footnote, makna ketundukan di sini diambil dari kalimat qanitun al-qunut. Qunut maknanya ketaatan dengan kerendahan dan khusyuk di hadapan Allah, seperti pada ayat ini. Bisa juga qunut bermakna as-sukut dan sukun, seperti dalam salat, sebagaimana firman Allah waqumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Artinya janganlah kalian berkata-kata dalam salat. Qunut juga bermakna berdoa dalam salat. Insyaallah nanti kita bahas. Hal ini secara logika menafikan pemikiran bahwa Allah Ta'ala mengangkat anak dari kalangan mereka, yaitu dari kalangan bashar, manusia. Hujjah kedua, kemahagungan, kemahakuasaan, kemahamampuan Allah Ta'ala yang nampak jelas pada penciptaan langit dan bumi, sehingga itu menjadi mu'jiz, yaitu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk, hanya Allah yang mampu melakukannya. Dan pada perintahnya kepada setiap sesuatu yang hendak dia ciptakan dengan ucapan yang simpel yaitu kun, jadilah, maka terjadilah ia. Hal ini juga memustahilkan keperluannya kepada anak. Salah satu dalil logika untuk menolak kebohongan yang menyangka Allah Ta'ala mengambil anak, yaitu mengadopsi anak untuknya, bahwa hubungan anak dan orang tua mempunyai konsekuensi kesejenisan. Ini dalil logik, ya, argumentasi logik. Ia membantah tentang tuduhan mereka. Sekali lagi ini tuduhan. Jika disebut tuduhan buhtan, maka berarti itu pasti tidak ada mustanadnya. Tidak ada mustanad artinya tidak ada sandarannya. Berarti tidak ada dalil yang menguatkan tuduhan tersebut jika itu disebut tuduhan. Ya. Nah sekarang dalil logik untuk menolak dan membantah kebohongan yang menyangka Allah mengadopsi anak untuknya adalah bahwasanya jika disebut walad dan walid, maka walad itu berasal dari mana? Berasal dari walid. Ketika disebut berasal dari, itu menunjukkan kesejenisan. Kesejenisan fara' dengan asal. Kesejenisan fara' dengan asal. Ya. Yaitu ketika dikatakan antum anaknya Pak Fulan, maka antum itu fara'nya Pak Fulan, cabangnya Pak Fulan, dan antum sudah sejenis dengan Pak Fulan. Itu sama-sama manusia tentu saja. Tidak mungkin kira bapaknya pun anaknya ternyata bukan manusia, bagaimana mungkin? Ya. Maka hubungan anak, ada anak dan orang tua ini, kalau disebut anak, maka pasti mempunyai konsekuensi kesejenisan dengan orang tuanya. Ah, berarti di sini orang atau mereka la'anatullahi alaihim yang mengatakan Allah Ta'ala mengadopsi anak, berarti apakah disebut ini jinsiah, satu jinsiah yaitu Isa anak Allah, na'udzubillah dari kalam ini, berarti Isa itulah juga merupakan Rob atau Tuhan. Padahal tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai. Ketika disebut tidak ada yang serupa, maka tidak mungkin ada yang sejenis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serupa saja tidak gitu. Serupa itu kan enggak memastikan, enggak melazimkan sejenis. Serupa itu enggak melazimkan sejenis. Kemiripan itu tidak melazimkan sejenis. Firman Allah laisa kamitslihi syai, tidak ada yang sepertinya, itu menafikan segala apapun yang seperti Allah itu tidak ada. Ya. Kemiripan, keserupaan itu tidak melazimkan satu jenis. Nah, itu. Lah, lebih-lebih kalau misalnya menjeniskan yang sama itu lebih mustahil lagi. Ketika dimiripkan sesuatu dimiripkan dengan Allah itu mustahil, apalagi sesuatu yang disamakan dengan Allah dari satu jenis itu lebih mustahil lagi. Faham atau tidak sini? Hah? Selain itu adanya anak bagi Allah Ta'ala, ini juga dari logik berikutnya, bertentangan dengan status kehambaan anak dengan kerajaan sang bapak. Ketika disebut abd, hamba, itu pasti beda status sosialnya dengan hur, merdeka. Tidak mungkin di sini status kehambaan anak dengan kerajaan sang bapak. Bagaimana mungkin jika memang Allah memiliki kerajaan, kemudian anaknya sendiri adalah budak? Secara logik dan secara tradisi itu sangat bertentangan. Ya kan, kalau kita mau bicara tentang logika, ya, hamba sebagai anak. Ada seorang raja misalnya mempunyai hamba budak. Ah, kemudian hamba tersebut diadopsi menjadi anaknya. Maka apakah statusnya masih sebagai hamba? Gak mungkin. Lalu ngapain dia mengadopsi anak kalau misalnya anak itu akan tetap menjadi budak? Gak mungkin. Baik. Oke lah, bukan sebagai hamba lagi. Berarti sebagai apa? Sebagai raja juga. Berarti ada dua raja di sini. Bagaimana mungkin dalam satu kerajaan ada dua raja? Ya kan? Nah, gitu kan? Padahal Allah Ta'ala adalah memiliki pemilik kerajaan langit dan bumi. Karenanya tidak mungkin seorang hamba jadi anak sang raja. Kita lanjutkan. Sebab Allah Ta'ala adalah pemilik segalanya dan Tuhan bagi segalanya. Pada ayat 118, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ sampai لِقَوْمِ يُقِنُونَ. Allah Ta'ala membantah ucapan orang-orang musyrik yang bodoh. Mengapa Allah tidak berbicara langsung dengan kami? Atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami? Ya, di sini orang-orang musyrik di sini berkata dua kata ini, yaitu mengapa Allah enggak langsung ngomong aja sama kami? Atau mengapa, mana ayat-ayat kekuasaan Allah? Nah, mereka mengatakan ini sebagai syarat keimanan, yaitu kalau misalnya ya Muhammad, kita langsung berbicara dengan Rabbmu wahai Muhammad, kami akan beriman. Kalau Rabbmu menampakkan kepada kami ayat-ayatnya wahai Muhammad, kami akan beriman. Jadi mereka ini menginginkan adanya mukjizat yang bersifat fisik. Nah, misalnya kita tahu orang-orang Arab itu kan, orang Nabi Muhammad SAW telah memiliki mukjizat yang dominannya itu di makna, bukan di fisik. Dominannya bukan di fisik. Tapi ada nggak mukjizat seperti fisik? Lalu Isra Mi'raj, kemudian keluar dari telunjuknya air dan lain-lain. Mukjizat yang Allah berikan dengan izinnya. Tetapi orang-orang musyrikin ini, mereka dengan kesombongan mereka dan dengan ta'asub ras mereka, nenek moyang mereka, mereka menginginkan adanya mukjizat yang bersifat fisik yang langsung bisa mereka lihat. Dan kalaupun itu terjadi, belum tentu mereka mau ikut. Karena apa? Karena dari awal niatnya itu cuma nantang. Mirip misalnya antum bertanya kepada anak, misal antum bertanya di sini karena ingin menantang. Bukan ini mencari ilmu. Maka ketika anda menyampaikan hak kebenaran, antum bagaimanapun enggak bakal terima. Kenapa? Dari awal niatnya itu udah nantang. Niatnya udah emang udah mau menjatuhkan aja. Nah, itu orang-orang musyrikin seperti itu. Maka Allah Ta'ala memberitahukan bahwa permintaan yang sama juga pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Maka samalah hati mereka itu dalam kegelapan. Sebelumnya orang-orang Yahudi pernah berkata kepada Nabi Musa, arinallaha jahrah. Perlihatkanlah Allah Ta'ala kepada kami secara jahrah. Terang-terangan. Mana Allah? Mana Allah? Makanya kalau misalnya sekarang ada guru yang bilang, mana? Apakah Tuhan kelihatan? Ya, guru yang ateis misalnya. Nah, itu sebenarnya udah ada nenek moyangnya perkataan seperti itu. Itu arinallaha jahrah. Bagaimana? Pernah ceritakan. Ya, seorang guru yang ini mana pengarus kelihatan enggak? Kelihatan. Berarti ada enggak? Ada. Papan tulis ada enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan. Ada enggak? Ada. Tuhan kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Ada atau enggak? Gitu kan? Ah itu kan pengennya apa? Konklusinya enggak ada roh itu. Mana coba? Kalau misalnya ada, mana? Minta sama rohmu coba sekarang turunkan hujan, mana? Hujan turun enggak? Nah itu sudah ada nenek moyangnya, arinallaha jahrah. Ya. Orang-orang Yahudi nenek moyangnya. Walaupun secara nasab bukan Yahudi, tetapi secara ideologi Yahudi. Melihat Allah Ta'ala dan berbicara langsung dengannya, itu tidaklah mungkin dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan dunia ini. Kehidupan yang diperuntukkan sebagai ujian dan penugasan. Ujian, bala, dan juga tugasan ibadah. Tidak mungkin ada manusia yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, kehidupan dunia ini. Ya. Nabi Muhammad SAW melihat Allah Ta'ala atau tidak di dunia ini? Tidak. Di bumi tidak. Nabi Musa AS dahulu kala meminta untuk melihat Allah, ya Allah perlihatkanlah dirimu ya Allah. Nah, kata Allah, lantaroni, kamu tidak akan melihatku, maksudnya di dunia ini. Dan nanti insya Allah orang-orang mukminin di akhirat akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah rizkan itu juga kepada kita. Allahumma amin. Karena itu permintaan seperti ini tidak pernah dikabulkan oleh Allah Ta'ala, baik baik untuk orang-orang sebelum ataupun sesudah mereka. Antum kalau misalnya kita minta melalui Allah, perlihatkanlah dirimu ya Allah, gak bakal bisa. Ya. Jadi kalau misalnya kita, beda kalau misalnya kita minta diperlihatkan jin karena suatu maslahat, itu bisa mungkin. Tapi kalau misalnya minta diperlihatkan oleh Allah dirinya, gak bakal bisa. Gak bakal dikabulkan. Ya. Maka cukuplah bagi mereka. Mana di sini? Adapun permintaan agar ditunjukkan ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala kepada mereka, maka cukuplah bagi mereka untuk membaca ayat-ayat yang sudah diturunkan dan dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya. Ayat-ayat Al-Kitab tersebut telah memuat bukti-bukti keimanan kepada Allah Ta'ala beserta kewajiban untuk beribadah dengan dan mengesakannya, kebenaran risalah Nabi beserta kewajiban untuk percaya dan mengikuti ajarannya. Hal itu lebih baik daripada tanda kekuasaan yang bersifat material sebagaimana yang mereka inginkan. Akan tetapi orang-orang musyrik itu tidak mau melihat ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk jiwa mereka, disebabkan sikap ingkar dan kekafiran mereka. Ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala hanyalah bermanfaat bagi mereka yang percaya dan yakin, bukan mereka yang ragu-ragu dan tidak percaya. Dan ayat terakhir pada ayat 119, Inna arsalnaka bilhaqqi basyiran wa nadhira, Allah Ta'ala menyatakan untuk memberi keringanan kepada nabinya dengan tidak terlalu ambil pusing atas tuntutan orang-orang musyrik itu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dituntut untuk memberi petunjuk, di sini taufik maksudnya. Tidak dituntut untuk memberi hidayah, petunjuk, taufik, tetapi dituntut selalu dalam hidupnya setelah 40 tahun ke-40 sampai akhir hayat untuk memberi hidayah irsyad. Dan tidak dibebani keimanan orang lain. Ia juga tidak bertanggung jawab. Ini enggak usah dibaca yang tentang qiraat. Pada hari kiamat atas orang yang masuk neraka. Sebab tugas utama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hanya terbatas pada tabligh, pemberian informasi kebenaran. Baik tabligh itu bersifat tabsyir atau inzar. Ya. Ia cukup menyampaikan berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahwa ia akan sukses meraih surga dan selamat dari siksa neraka. Dan semoga Allah jadikan kita di antara mereka. Serta menyampaikan peringatan kepada orang yang kafir dan berperilaku buruk akan masuk ke dalam neraka dan mendapatkan siksa di dalamnya untuk selamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perilaku ini. Dan kita mulai dari tafsir. Baik, kita mulai nafsiran ayat 116 sampai 119. Selagi saya minta kepada ikhwan dan akhwat juga untuk lebih konsentrasi dan beristi'anah kepada Allah. Itu saja yang kita baca, ini ayat yang agung dan tidak ada satupun ayat melainkan keluar biasaannya itu hanya bisa ditelaah oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang main-main tidak akan bisa menelisik sisi kedalaman Al-Quran. Enggak bakal bisa. Orang yang setengah-setengah main-main, cuma pengen ikut-ikutan aja, enggak bakal bisa menelisik kedalaman Al-Quran. Enggak bakal. Nah, ini kabar gembira buat orang-orang yang bersungguh-sungguh. Enggak mungkin hal yastawian. Apakah kedua itu sama? Orang yang setengah-setengah dengan orang yang beristi'anah bersungguh-sungguh, enggak bakal sama, enggak bakal sama. Dari segi hasil, dari segi pahala, dari segi usaha, dari segi keberkahan enggak bakal sama. Ya. Oleh karena itu kalau misalnya Allah Ta'ala tanamkan kepada diri antum dan diri kita misalnya semangat untuk menghafal Al-Qur'an, Allah itu rezeki besar. Kalau Allah tanamkan mungkin bukan dari segi hafalan, namun lebih doyan, lebih suka di sisi memahami, ya, yang kemudian lebih mudah menghafalnya setelah itu, maka itu rezeki yang sangat besar, rezeki yang kelihatannya rezeki namun istidraj mungkin adalah ketika bertahun-tahun selalu setengah-setengah main. Ya nanti kelak akan malu sendiri suatu ketika. Tujuan kita mengaji itu untuk memperdalam kualitas, ya. Salah kalau misalnya kalau antum memelihara diri terus-menerus dalam petak yang sama, dalam keawaman yang tak berubah, itu apa? Apa manfaatnya? Ya. Ibarat antum masuk kuliah, pelajaran semester 1 sama dengan pelajaran semester 8. Apa maunya gitu? Gak lulus-lulus itu. Kalaupun lulus, kualitasnya pasti jelek. Ya, kualitasnya pasti jelek. Nah, oleh karena itu kita selalu upgrade. Maksudnya jangan mau terus-terusan awam. Ya. Angkat sedikit. Jangan hanya celana saja nih angkat ilmu. Ya. Nah, itu memang benar yang namanya al-ilm qaliluhu yanfa sahih. Tapi kathiruhu yarfa. Ilmu itu memang kalau antum ke majelis ilmu, qalilnya yanfa, yanfa. Bermanfaat, sedikitnya ilmu itu bermanfaat. Tapi kathiruhu yarfa, tapi sedikit. Jadi sedikit ilmu itu belum mengangkat, belum. Tapi kathirnya ilmu itu yang mengangkat. Jadi jangan mengangkat diri. Saya udah ikut ngaji, saya udah bisa berpakaian gini, saya jangan mengangkat diri sebelum dia benar-benar memperbanyak ilmu. Gitu maksudnya. Maksud dari kalimat al-ilmu qaliluhu yanfa wa kathiruhu yarfa. Iya. Qalilnya ilmu itu belum yarfa, belum. Tapi kalau misalnya kathir, kathirul ilm itu yarfa. Ketika sudah yarfa, maka pastian, Pak. Oleh karena itu maksimal, cari yang banyak, jangan cari yang qalil. Tapi memang kita qalilan gitu, step by step, benar. Tapi yang dimaksud step by step di sini adalah step menuju yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Bukan step ini lagi, di sini lagi, di sini lagi. Itu sama aja qalil. Bukan qalil yarfa. Beda. Ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat, makanya teman-teman di sini di mata ana wallah aib teman-teman yang enggak bawa catatan, enggak bawa pulpen. Diam aja gitu, ngelongok gitu ngeliatin anak. Itu aib bagi anak. Terutama di majelis ini, Romamu. Kalau misalnya di majelis yang mungkin bapak-bapak, mbah-mbah, emak-emak, nenek-nenek yang ikut. Itu anak melihat gak bawa catatan, ah ini gak apa-apa, udah orang tua. Gak masalah. Mereka mungkin memang sudah tidak mampu lagi banyak mencatat. Tapi kalau misalnya di anak muda, nonton doang, apa bedanya? Ngaji kuping doang. Itu qalil, apa yang dicatat? Apa sudah lebih berilmu dari Asy-Syafi'i? Apakah sudah lebih berilmu dari para a'immah ulama hadis? Mereka mencatat Imam Asy-Syafi'i dengan hafalan yang kuat. Itu karena saking enggak punya kertas, itu mencatat di alwah, di kulit-kulit, di tulang-tulang. Di bebatuan. Untuk apa? Karena kata beliau ilmu itu ditakyid dengan catatan. Makanya aib sebenarnya, aib. Talibul ilm yang enggak membawa catatan, enggak membawa apa-apa, itu ibarat pasukan itu telanjang dan enggak bawa apa-apa. Cuma bawa bajulah anggaplah. Malu, memalukan. Tumpul. Ibarat singa, kelihatannya Masya Allah singa, tetapi pas dia nyengir, enggak ada gigi ompong. Enggak ada apa-apa dia. Enggak bisa apa-apa. Dan itu banyak terjadi sekarang, dipelihara pula. Nah, ini musibah gitu loh. Enggak benar kayak gini. Ini bukan talibul ilm. Maksudnya, zahirnya memang talibul ilm. Alhamdulillah. Semangatnya ada, tetapi jangan sampai. Cuma semangat hadir doang. Ya, baik ini manusia maupun jin. Kalau misalnya jin, enggak tahu gimana bentuk atau pakai pegang apa, tapi minta sama Allah, kalau memang mau catat minta sama Allah pulpen dikasih sama Allah. Ya kan? Nah. Jadi mengapa di sini kita selalu menyediakan kertas seperti ini dan ia merelakan untuk menyusunnya? Itu bukan karena ya nyari pahala, alhamdulillah. Tetapi karena kalau enggak seperti ini, ana yakin antum Enggak, malas nyatet. Aku yakin. Mayoritas antum bakal malas nyatet. Yakin. Dengan adanya ini tuh emang ada pengen supaya antum mencatat. Iya. Kadang di sini ingat. Yang mencontohkan itu guru. Bukan murid teladannya enggak? Murid teladan tuh sama, maksudnya sama murid-murid, tapi lihat gurunya nih. Kalau gurunya insyaallah mencontohkan, akhirnya muridnya ikut. Kalau muridnya yang mencontohkan, belum tentu yang lain pada ikut. Makanya di sini kita mulai terus ini dari pertemuan udah lama, entah kapan anda juga lupa, selalu pakai ini. Dan semoga ini tidak menjadikan ujub dan semacam, tapi ini salah satu trik cara supaya antum tergerak untuk menulis. Karena kok nggak ada ini, coba apa yang antum tulis dari kitab, udah baca alim baca, udah habis itu selesai kajian nggak ada bekas. Ya, tapi kalau ini antum silakan, ini untuk catatan antum, coret sebanyak-banyaknya sampai membuat kenangan 50 tahun ke depan nanti udah punya cucu, ini wah ini nyak saya atau mbah saya dulu sungguh-sungguh mencari ilmu 50 tahun yang lalu, ini ada tanggalnya berapa tanggal sekarang, berapa September gitu. 50 tahun waktu gurus, waktu nyak saya atau kakek saya masih bujang ternyata udah belajar beginian. Maka insyaallah nanti tanpa kita sadari itu akan menginspirasi. Maka ini simpen dicatat. Kalau perlu antum laminating pajang di ruang tamu ini seperti piagam-piagam. Allah, ini lebih berharga daripada antum juara lomba apa aja. Ini lebih berharga, Allah. Iya. Ini lebih berharga kan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian bawahnya hadis Nabi, apa sih Al-Qur'an dan Sunnah kan? Terus kemudian baliknya ada fawaid dan yang juga dari ayat Qur'an dan hadis. Apa yang kita cari lagi, ya kan? Akhirnya bersyukur. Lebih-lebih yang alhamdulillah juga dapat kitab. Sebenarnya apa sih yang apa? Celah apa yang layak bagi kita untuk kufur nikmat? Apalagi gitu, celah apalagi? Adakah celah buat kita untuk kufur nikmat? Misalnya mungkin gurunya kurang bagus ngajarnya, taib, gurunya kurang bagus ngajar. Baik, coba ngajar sini. Bisa enggak gitu? Apalagi celah bagi kita untuk kufur nikmat? Apalagi? Yang justru kita takutkan ketika Allah sudah hadapkan kepada kita kenikmatan itu ibarat Yahudi dan Nasrani yang Allah hadapkan padanya kenikmatan dan hujah tapi menyangkal. Jadi kufur. Nah, kita takutnya tasyabuh dengan hal seperti itu. Udah jelas-jelas ini baik dan nikmat, kita kufur nikmat karena ada satu titik celah yang kita enggak suka. Ya, mana sebenarnya layaknya lebih dimaafkan titik itu. Karena apa? Kebaikannya, keberkahannya insyaallah jauh lebih besar daripada cacatan. Dan kembali diingatkan, in syakartum lazidannakum. Kalau misalnya kita syukur dengan adanya hal seperti ini, lazidannakum, ditambah ilmu. Wala in kafartum. Kufur nikmat itu enggak hanya cuma di lisan, di sikap juga bisa kufur nikmat. Takutnya dapat ancaman. Takutnya dapat ancaman. Makanya sebenarnya mungkin antum sekalian atau antun, nah, kalau misalnya ada ikhwan enggak masuk lagi, enggak pernah balik sini, itu mungkin mikirnya, ana enggak mikirin, maksudnya ana pribadi, antum mungkin berpikir, ah paling Mas Hasan enggak mikirin. Sebenarnya ana kepikiran. Allah, ana sebenarnya setiap ada wajah yang kok enggak ada dia, kok enggak ada beliau, kok enggak ada mereka, enggak ada lagi yang laki-laki ya, karena perempuan enggak tahu. Kok enggak ada mereka? Itu kepikiran, cuman aduh udahlah biarlah. Iya. Kan kalau misalnya ada yang tahu kajian kitab udah rutin, tapi kemudian enggak betah di kajian kitab, kemudian beralih ke kajian tempat. Itu ada rasa sedih gitu loh. Kok kenapa kok sudah ada pembinaan tapi malah kembali ke basic. Apalagi yang tadi ngaji terus enggak pernah ngaji lagi. Wah, itu enggak enak rasanya. Kasihan. Sebenarnya kepikiran, cuman memang ini ya terlalu banyak masalah, ngapain mikirin orang? Sendirinya bermasalah kita masing-masing kan. Ya. Baik, kita lanjutkan ke ayat ini. Insyaallah beristianah, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala takhadallahu walada. Wow, di sini wow istinaf, membuka bab baru atau tema baru. Wa qala takhadallahu walada. Wow, istinaf. Qalu, ini fi'il madhi, mereka telah berkata. Kemudian wow dalam qalu itu dhamir yang menunjukkan hukum mereka. Tapi sekarang di sini wow di qalu ini kembali ke siapa? Kembali ke siapa? Yahudi, Nasrani. Ada lagi? Yeswat. Kembali ke Yahudi, Nasrani. Ada lagi? Kembali ke kufar Quraisy juga, musyrikin. Kembali ke kaum musyrik. Seperti yang tadi kita bahas di makna global, orang Yahudi mengatakan Uzairun ibn Allah, ya kan? Kemudian Nasrani mengatakan Al-Masih ibn Allah. Oke, dalam surat At-Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah, wa qalatil nasara Al-Masih ibn Allah. Ya. Orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Orang Nasrani berkata Masih Isa Al-Masih adalah anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu adalah perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka. Ya. Kemudian juga orang-orang musyrikin di surat Al-Anbiya mengatakan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah wa ma arsalna min qablika min rasulin, dan tidaklah kami telah mengutus sebelum kamu dari rasul kecuali kami telah mewahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illallah fa'budun, bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Berarti kepada tauhid, semua rasul sebelum kamu semuanya tauhid. Wa qalu takhadha ar-rahmanu walada. Lalu mereka itu orang musyrikin berkata ittakhadha ar-rahman walada. Ar-rahman telah mengadopsi seorang anak. Subhana. Atau mengadopsi anak. Kalau misalnya antum lihat di surat Al-Anbiya, wa qalu takhadha ar-rahmanu walada. Mereka telah berkata ar-rahman, itu Allah Subhanahu wa taala. Berarti ar-rahman ini sebenarnya dikenal di nama Ar-Rahman itu dikenal. Lafal Ar-Rahman itu dikenal dalam ayat jahiliyah. Ittakhadha Ar-Rahman walada. Ar-Rahman telah mengadopsi anak. Subhanah. Apa jawabannya? Bal ibadum mukramun. Melainkan apa? Ibad. Hamba-hamba yang mukramun, dimuliakan. Perhatikan itu. Ibad itu jama'ah. Jama'ah. Mukramun jama'ah. Ibad, hamba-hamba. Sekarang merujuknya kemana ini? Ibad ini. Siapa maksud ibad di sini? Apakah Isa? Apakah Uzair? Bukan. Malaika. Jadi orang-orang musyrikin ketika itu sebagiannya berkata angels itu adalah malaikat, itulah anak-anak Allah. Putri-putri Allah. Terima kasih. Maka dibantah. Bal ibadum mukramun. Bukan, tapi malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dia muliakan. Ya. Di sini ya, ittakhadha wa qalu, mereka itu tiga jenis itu, Yahudi, Nasrani dan kufar Quraisy. Mereka berkata ittakhadha Allahu walada. Ittakhadha Allahu walada. Kalimat ittakhadha Allahu walada itu dalam posisi maf'ulun bih maqulul qaul, yaitu ini konteksnya adalah seperti tanda petik. Ittakhadallahu walada. Mereka berkata ittakhadallahu walada. Ittakhadallahu walada. Allah Ta'ala telah, kalau diterjemahkan di sini, mempunyai anak. Tetapi penerjemahan mempunyai anak ini tidak sesuai dengan maksud dari lafal ittakhadha. Ya enggak? Apa arti ittakhadha? Mengambil, menjadikan, mengadopsi. Dari kata ittakhadha ini wazan ifta'ala, thulatsi mujarradnya akhadha, mengambil, ittakhadha menjadikan. Menjadikan bagi Allah apa? Anak. Kalau misalnya Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdua ittakhadha Allah keduanya sebagai khalilain, khalilain, khalil. Ittakhadha juga. Nah, sekarang ittakhadha di sini, lafal ittakhadha berarti kan tidak bermakna memiliki, bukan memiliki, tapi mengambil, menjadikan. Berarti tadi anak bukan tadinya, bukan. Ah, lafal yang disebut oleh Allah di sini, ini ittakhadha, dari lafal ittakhadha di sini ada isyarat dari Allah bahwasanya sungguh kalian itu lafal yang kalian pilih itu kontradiktif. Ah. Jadi al-ittikhad itu al-iktisab. Al-iktisab itu berarti mendapatkan, ya mengambil. Nah, ketika seorang suami, laki-laki dan pasang suami istri, tidak punya anak sama sekali, udah 5 tahun, ya, tidak punya anak, atau belum punya anak. Kemudian ada di antara segenap manusia yang mereka lihat, ada anak bagus ini. Ah, ambillah. Ah, ittakhadha walada. Itu namanya ittakhadha walada. Ketika disebut ittakhadha walada di sini, apakah menunjukkan bahwa saya memang ini anaknya asli? Enggak. Nah, ini dari unsur lain. Jadi di sini al-ittikhad iktisab, yang mana iktisab ittikhad ini lafal ittikhad ittakhadha menafikan peranakan. Menafikan peranakan. Ya, jadi barat lafal yang kontra gitu loh. Di sini kalau misal dalam ilmu mantik atau ilmu jadal disebut fasadul wada' namanya. Fasadul wada', rusak dalam memilah kata. Nah, salah dalam memilah kata. Itu kalau dalam ilmu mantik atau jidal atau perdebatan. Salah dalam memilah kata. Ya. Karena apa? Kesalahan yang dalam fasadul wada' ini akan menghasilkan eksistensi sesuatu dari eksistensi ketiadaan terhadap sesuatu tersebut. Iya. Jadi lafal ittakhadha ini justru akan memberikan pemahaman terhadap penghasilan terhadap eksistensi sesuatu dari lafal yang menunjukkan eksistensi ketiadaannya. Hah? Ya enggak. Rasakan aja. Jadi lafal tersebut dituturkan untuk menetapkan sesuatu, namun lafal tersebut justru mengandung menafikan sesuatu yang ingin ditetapkan. Misalnya, makasih misalnya dah. Misal, siapa ya? Misalnya siapa yang ganteng di sini? Apa? Ah, Mas Jordan. Jordan. Antum misalnya antum ganteng. Misal aja ya. Misal antum ganteng Jordan. Kemudian antum bilang, anak ganteng loh Mas. Gitu. Ke anak, ngomong ke anak gitu kan. Terus anak bilang, antum tuh ganteng tuh ngomong gitu loh. Ana aja yang ganteng gak ngomong-ngomong. Paham gak? Antum memang gak bisa. Tapi antum selain ini paham. Ana bilang apa? Antum tuh ganteng aja ngomong loh. Ana aja yang ganteng, ana gak ngomong-ngomong. Paham gak? Gak paham. Ana yang ganteng aja gak ngomong-ngomong. Ana ngomong gak? Ngomong barusan. Iya, antum gituin aja. Kalau ada orang misalnya akhwat misalnya, akhwat merasa cakep gitu. Jom, aku kok pas ngaca tuh cantik banget ya. Ya. Kemudian, kaget aja merasa cantik. Aku aja yang cantik aja gak pernah ngomong sama siapa-siapa. Iya, gitu. Paham? Itu fasad itu. Fasad luwadu' namanya. Salah dalam pemilihan kata gitu loh. Saya yang cantik, aku yang cantik aja gak ngomong-ngomong. Loh, bukannya kamu sendiri yang ngomong sekarang gitu kan? Jadi ini apa? Menghasilkan apa? Mau mengisbatkan sesuatu namun dengan kata yang justru menafikan isbat tersebut. Atau mau menafikan sesuatu tapi dengan kata yang justru mengisbatkan. Jadi salah dalam memilih kata. Nah, sekarang dengan lafal ittakhadha, Allah Ta'ala mengadopsi anak. Tapi apa? Mereka tuh ingin menganggap orang-orang Yahudi, Nasrani atau musyrikin ini ingin menganggap bahwasanya Allah memiliki anak. Ya kan? Ingin mengisbatkan, menetapkan bahwasanya Allah memiliki anak. Namun dengan lafal yang menunjukkan bahwa Allah tidak memiliki anak. Itu dengan lafal ittakhadha. Paham enggak sih? Are you sure? Paham kok ngomong-ngomong. Anak aja yang paham dari tadi enggak mau ngomong. Jadi di sini orang Yahudi misalnya pengen menetapkan Uzair ibnullah. Tetapi dengan lafal ittakhadallah ibnan waladan wa huwa Uzair. Hah? Atau gini-gini di manusia misalnya. Supri nama kucing anak dulu. Siapa ya di sini yang antum lah Jordan lagi bercerita. Salah Jordan. Nah, antum mau punya anak, namun belum mau punya istri. Gimana itu? Baik, enggak apa-apa. Antum mau punya anak tapi belum mau punya istri. Kemudian antum pun memilih seorang anak. Dan kemudian antum mengatakan ini anak aneh. Nah, ini anak-anak. Oke. Okay. Baik. Sekarang tanya, antum sudah menikah belum? Saya belum pernah menikah. Dengan saya belum pernah menikah, ini anak-anak, oh enggak bisa. Salah. Enggak bisa kan? Enggak bisa. Antum mengklaim satu sisi ini anak aneh. Tapi pas kita udah menikah belum? Anak belum pernah menikah tuh. Gimana secara nalar, rasional, kontrak? Antum belum menikah. Tapi antum mengklaim punya anak. Bagaimana mungkin ini bisa matching antara kedua premis ini? Iya kan? Paham? Iya. Atau ada seorang akhwat menggemblok apa yang namanya sih? Ini namanya apa nih? Menggendong seorang anak. Terkerasa kaki lagi saya itu. Menggendong seorang anak, seorang bayi, seonggok bayi kan. Nah, digendong, nah tanya, "What?" Namanya kan akhwat. Akhwat. Itu anak siapa? Anak saya. Yang lahirin siapa? Yang lahirin saya. Tapi saya ambil dari Pak Camat. Loh, gimana? Yang lahirin saya, tapi saya dapat adopsi dari Pak Camat. Gak bisa ini. Kontrak. Berarti dengan saya mengadopsi dari Pak Camat itu menafikan pelahiran. Gak bisa. Ya, baik. Nah itu masalah itu sebenarnya udah clear, sebenarnya udah nggak usah diterusin. Yang penting tahulah ittakhadha di sini. Jadi ini namanya fasadul wada', salah dalam meletakkan kata. Ittakhadha di sini salah satu kata atau fi'il yang membutuhkan dua objek biasanya. Karena kata menjadikan itu ada maf'ul awal dan maf'ul tsani. Maf'ul bi awal maf'ul bi. Tapi kalau kita lihat, coba lihat. Ittakhadallahu walada subhana. Mana ini? Mana maf'ul awal, mana maf'ul tsani? Coba. Silakan kuis. Tak berhadiah, ha? Walada maf'ul keberapa? Maf'ul tsani. Maf'ul awal mana? Mahdzuf, bagus. Jadi Allah Ta'ala menjadikan anak. Maksudnya menjadikan, mengadopsi dan semacamnya. Walada maf'ul tsani. Maf'ul awal mana? Maf'ul awal ini, maf'ul yang pertama itu dihapus. Apa tujuannya? Untuk mengglobalkan. Ya, untuk mengglobalkan kasus. Bahasa ini semua bukan hanya terjadi. Kalau bisa dikhususkan, waqalat takhadallahu Isa walada. Ya bisa aja, cuman itu jadi khusus. Waqalat takhadallahu Uzairun walada. Waqalat takhadallahu malaikata walada. Tapi ini mencabut semuanya. Karena apa tadi kita bilang, qalu di sini, wau di sini kembali ke baik Yahudi, baik Nasrani, baik musyrikin. Maka di sini Allah Ta'ala lebih menghendaki langsung ayat wa qala takhadallahu walada. Ya. Baik itu ya umum, baik itu Uzair, baik itu Isa, baik itu apakah kalimat ittakhadallahu walada ini kalimat kufur? Kalimat kufur enggak? Ya kufur lah. Karena kalimat kufur. Ini kan berkaitan dengan akidah. Kalimat kufur. Oleh karena itu, kalau misalnya ada seorang muslim bilang anak-anak Tuhan itu harus dinasihati itu. Children of God. Enggak boleh. Taib walada. Subhanah. Subhanah maf'ul mutlak. Yaitu dari yusabbihu subhanah. Subhanah. Seperti juga misalnya kalau antum keluar di WC kan gufronak gitu kan. Maf'ul mutlak. Subhana artinya maha suci dia, maha suci Allah dari tuduhan seperti ini. Bal ini harf dia, dia atof, tetapi fungsinya itu untuk mengkontrakan, istidrak mengkontradiksikan dari kalimat sebelumnya, statement sebelumnya. Bal, padahal atau bahkan lahuma fis samawati wal ardh satu. Dari satu, lahuma fis samawati wal ardh. Di sini lahu khabar muqaddam dimajukan untuk hasr, ikhtisas, takhsis, ya kan? Jadi lahu ini khabar muqaddam secara nahu atau dia jar majrur muta'alliq bi khabar majrur. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma fis samawati wal ardh. Kalimat ma fis samawati wal ardh itu adalah mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Baik, ma isim mausul. Ya, apapun ya kan. Umum enggak? Umum. Kalau kita perhatikan dari tinjauan usul fikih ini, lahu di sini khusus atau umum? Khusus, bahkan khusus untuk yang khusus. Khusus banget. Tahu dari mana? Sudah ada dhamirnya. Shift dhamir itu mengkhususkan di sini. Ditambah lagi dia dikedepankan, padahal tadi bisa ma fis samawati wal ardh lillah. Tapi di sini khabarnya dikedepankan, dan khabar yang dikedepankan itu biasanya bermakna untuk pengkhususan dan hasr. Pengakuan hanya miliknya. Jadi lahu ini khusus. Baik, sekarang ma umum atau khusus? Umum. Baik, berarti yang khusus ini memiliki keumuman. Maksudnya Allah memiliki apapun keumuman di langit-langit dan di bumi. Oke. Okay. Itu dari tinjauan usul fikih. Jadi lahu khusus ma umum. Baik. Dan di antara ma dengan fi itu ada fi'il muqaddar mahdzuf, yaitu wujida. Itu maksudnya adalah apa yang terdapat di langit-langit dan di bumi. Itu milik siapa? Milik Allah. Itu hujah pertama. Yaitu hujah pertama, Allah Ta'ala memiliki apa-apa yang di langit dan di bumi. Apa? Apa korelasinya? Ini kan Ballahuma fis samawati wal ardh, itu pertama untuk membantah perkataan ittakhadallahu walada. Baik. Apa sisi bantahannya di mana? Siapa yang bisa menjawab? Sisi bantahannya di mana? Lafal ballahuma fis samawati wal ardh. Bagaimana? Bagaimana korelasinya? Bagaimana kita bisa mengambil faedah bantahan untuk kalimat ittakhadallahu walada dengan ballahuma fis samawati wal ardh? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Ahsan. Kauman dalam ma fis samawati wal ard. Iya, ahsan. Iya. Bagus, ahsan. Barakallahu fik. Bagus sekali. Jadi yang Allah jadikan atau ya Allah, astagfirullahaladzim. Yang mereka tuduhkan di sini, Allah menjadikan anak, mengadopsi anak dan anak tersebut ada di dalam langit dan bumi. Lalu ngapain? Anak tersebut tercakup di dalam langit dan bumi. Lalu kenapa Allah membedakan ini, tidak mencari anak yang lain tersebut? Ya kan? Kan ada di dalam langit dan bumi, termasuk dalam keumumannya. Ya. Nah, sekarang apa bedanya walad dengan apapun yang lainnya di langit dan bumi? Apa bedanya? Apa bedanya? Sama aja. Dibantah juga dalam ayat lain bahwasanya semua akan datang kepada Ar-Rahman sebagai ibad. Itu yang tunduk. Makanya ayat setelahnya ada lafal kullun lahu qanitun. Kullun lahu qanitun. Itu bantahan kedua. Yang menguatkan bantahan pertama. Kullun di sini, kullun di pakai tanwin ya. Tanwin itu ada beragam macam dia. Ya kan? Tanwin itu ada beragam macam. Ada tanwin at-tankin, ada tanwin at-tankir, ada tanwin al-iwab, ada tanwin al-muqabalah. Yang tanwin di sini ada tanwin al-iwad. Apa iwad itu? Seperti dalam hadis yang lemah, hadis lemah ada man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu, dalam hadis lemah. Hadis lemah tapi maknanya sahih. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti akan memberikan gantinya yang jauh lebih baik dari ini. Baik. Iwad itu berarti ganti. Nah, sekarang kullun di sini iwad tanwin, tanwinnya tanwin iwad anil mudhaf ilaih. Itu maksudnya ada mudhaf ilaih yang terhapuskan setelah kullu. Ya. Ada mudhaf ilaih yang terhapuskan setelah kullu. Nah, sekarang kita ingin mencari jejak mudhaf ilaihnya yang mana nih? Oke. Okay. Satu, itu ya. Satu pendapat. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Tadi berarti kembali kullu ma fis samawati wal ardh. Ya kan? Semua dari mereka itu apa? Lahu, kepadanya lah. Syuk di sini. Kullun lahu qanitun. Semuanya ma fis samawati wal ard, atas padanya ya, lahu untuknya. Untuk siapa? Hu kembali kemana? Allah qanitun. Qanitun kita makni dulu di sini tunduk ya. Ya tunduk, kita makni di sini dulu tunduk. Benar enggak kullu ma fis samawati wal ard lahu qanitun? Ya sahih. Makanya ditafsirkan oleh As-Suddi bahwasanya kullu lahu qanitun, maknanya setiap dari semua makhluk itu akan qanitun yaumal qiyamah. Ya, ada yang mengatakan begitu dari para mufassir. Baik, sekarang itu tadi pendapat pertama. Kullun berarti tanwin iwad anil mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya di mana? Di sini ma fis samawati wal ard. Baik, itu pertama. Paham pertama itu. Sekarang kita beralih ke yang pendapat kedua. Kullun tanwin iwad anil mudhaf ilaih, tetapi kembali ke mat takhadallahu wala dari sini, manit takhadallahu wala dari sini. Yaitu jadi garisin yang tadi, garis yang pertama, pendapat pertama garisin ke lafal mari pertama, yang kedua garisin ke jumlah ittakhadallahu walada atau kewalat itu ya. Ya. Gimana penafsirannya kalau misalnya antum pakai tafsiran kedua ini? Gimana penafsirannya? Oh. Penafsirannya sesuai dengan tuduhan mereka. Kalau misalnya untuk orang Yahudi berarti kulun di sini setiap dari anak-anak itu, yaitu siapa? Berarti Uzair itu qanit lillah. Kalau misalnya untuk Nasrani, Isa qanit lillah. Kemudian kalau untuk musyrikin, malaikah qanit lillah, qanit lillah. Gitu ya. Jadi bisa dua. Maksudnya ini penafsiran ada dua. Kulun di sini tanwin ganti, ya itu tadinya ganti tanwin, tapi karena yang mudhaf ilaihnya dihilangkan, maka diwakilkan, direpresentasikan oleh keberadaan tanwin tersebut. Ya. Misalnya tanwin niwat anil mudhaf ilaih, yang contoh sederhana kita misalnya. Kalau anda bilang at-tullab mujtahidun, murid-murid ini mereka mujtahidun. Mujtahidun bukan dalam fikih. Mujtahidun maksudnya giat, rajin. Terus anda bilang kullun najihun insyaallah. Aslinya apa? Kulluhum. Tapi humnya sini enggak usah. Anda bilang kullun najihun. Semuanya, kabeh gitu kan. Semuanya kullun, adanya tanwin di sini, tanwin iwad anil mudhaf ilaih, mudhaf ilaih mahdhuf. Tanwin pengganti untuk mudhaf ilaih yang telah terhapuskan. Mudhaf ilaihnya mana? Tullab, at-tullab. Kullun najihun, semuanya lulus. Ya. Paham? Alhamdulillah atau yarhamukallah. Tadi ada yang bersin, yarhamukillah. Kulun lahu qanitun, kepadanya lah qanitun. Jadi qanata, bukan qanata. Kemudian kulun lahu qanitun. Itu malah justru menuduh nanti. Qanitun, kunut, itu berarti putus asa. Semuanya terhadapnya putus asa. Ini namanya lahan apa namanya? Jali ini, kenapa? Karena sudah merubah makna. Antum lebih baik berubah makna yang tidak ada makna itu lebih baik daripada berubah makna yang kontrak dengan makna aslinya. Qanitun, nah itu semua dari mereka ini putus asa terhadap Allah. Na'udzubillah dari kalam ini kan. Ini bahaya ini, Al-Quran enggak macam-macam. Oleh karena itu sebenarnya cita-cita anak pribadi sebenarnya pengin kaum muslimin ini banyak ya, banyak sekali di antara orang-orang biasa itu. Mereka baca Al-Quran itu na'udzubillah, mendengarnya saja kita udah enggak tega. Ya, apalagi menjadikan mereka sebagai imam dan pemimpin bagi anak-anak. Makanya sebenarnya, masya Allah, sekarang itu antum, kita tuh nggak usah banyak keluar-keluar tentang khilafah, tentang presiden, tentang ini. Coba ibda binafsik, ibda dengan masyarakat antum, bisa nggak antum mendidik masyarakat dulu? Coba, jangan jauh-jauh dulu ngomongin parlemen. Oke lah, kalau misalnya ada ikhwah dan rekan-rekan kita yang mereka jazakumullah khairah memberikan maslahat di negara dan RT, RW, kelurahan, camat, alhamdulillah. Tapi coba kita nih posisinya sebagai apa nih sekarang? Seberapa kekuasaan kita di sini? Kalau kita bicara langsung kepada hal-hal sebesar itu, coba antum hal-hal kecil itu bisa. Atau misalnya yang udah punya istri, ajarin istri coba doa, doa zikir pagi petang. Coba dulu coba. Atau zikir setelah sholat, udah bisa belum istri? Jangankan istri mas, anak aja belum. Nah ini antum masalah. Ngapain jauh-jauh? Ngapain jauh-jauh? Jangan ngomong jauh. Ngomong ibda binafsik dulu. Coba bisa enggak? Oh, belum bisa. Ternyata yang mudah. Coba dulu. Entar baru step by step bicara jauh. Ayolah. Jangan sampai udah bicara jauh di sini kobong gitu. Kosong. Enggak bisa apa-apa. Ya. Yeah. Makanya insyaallah kita antum juga anak minta ya, minta juga dan juga untuk diri anak. Masyarakat itu benar-benar lah di bina tambah ya, enggak harus dalam lingkup se-RW, enggak. Kalau tetangga misalnya itu kasih hadiah, kemudian kasih kitab kecil atau kutip kecil, atau bikin majelis kecil-kecilan di rumah untuk anak-anak TPA, anak-anak mikro dan semacam, coba itu dulu. Antum kasih mereka reward hadiah. Itu insyaallah selain pahala banyak, sosialitas antum di masyarakat itu jauh lebih diagungkan oleh masyarakat insyaallah. Jadi enggak pinter dewek gitu, enggak pinter sendiri. Antum pinter i'rab dan sebagainya, ngajar enggak, terus enggak ada rasa cemburu di depan masyarakat gitu, pengen ngajarin masyarakat baik-baik. Coba kecemburuan sosial di sekitar kita dulu, sebelum kita beralih berpikir ke lingkup negara. Banyak orang tergesa-gesa ngomongin negara, langsung demo, parade dan sebagainya. Coba sebelum antum parade, sebelum antum demo ke sana, lingkup rumah tangga antum itu udah muslih belum? Sebagai muslih belum? Karena sekarang itu banyak mufsid, bertingkah seolah sebagai muslih. Dan yang muslih itu dituduh sebagai mufsid. Dan yang menuduh biasanya orang-orang munafik. Dan di antara karakter orang munafik itu riya. Biasanya orang-orang riya inilah yang suka menuduh orang-orang muslih sebagai mufsid. Nah, dikatakan oleh orang para muslih apa? La tufsidu fil ard. Apa kata orang-orang munafik itu? Qul innama nahnu muslihun. Kalian itu yang mufsid, kata orang. Jadi saling kontra atau menuduh. Nah, sekarang kita timbang mana yang lebih bermasalah juga. Para muslihun dan muslih. Baik, kullun lahu qanitun. Kita kembali ke qanitun. Lafal qanitun. Qanitun dari kata kunut. Pakai ta. Yang maknanya, banyak maknanya, bisa bermakna at-ta'ah atau al-khudu', ketaatan. Itu kunut. Anda tahu surat At-Tahrim. Nah, At-Tahrim adalah apa? Qanitah. Masya itu istri yang qanitah. Enggak mesti namanya qanitah. Tapi istri yang qanitah itu surga. Enggak bilang. Iya. Enggak mesti itu harus nyari yang namanya qanitah. Karena qanitah itu, yang namanya qanitah itu pasangannya harusnya qanidin. Ya. Gak mesti yang ini karakternya itu wanita. Dia oke lah, nggak berilmu banyak, tapi manut maksudnya tunduk taat pada suaminya. Masya Allah, ini surga, ini surga bagi suaminya, dan insya Allah juga surga bagi istrinya. Kalau misalnya istrinya itu diridhoi oleh suaminya dalam ma'ruf, dalam kebaikan, bukan dalam munkar, itu as-samawat al-ard dan malaikah itu bertasbih dan mendoakan keberkahan buat perempuan ini. Nah, itu besar loh, itu jangan diremehkan itu. Ya kita enggak secara gaib, kita imannya aja kata sabda Nabi. Tapi sebaliknya kalau misalnya perempuan ini enggak kontah, melainkan melakukan apa namanya pembangkangan dari suaminya, pada malam itu juga dilaknat pada malaikat sampai pagi, dilaknat, hilang. Nah, diantara juga bentuk qanitahnya perempuan itu minta izin sama suami, minta izin mau kemana-mana izin, keluar dikit itu izin, suami ada di kantor atau ada di mana-mana lah, lagi safar atau lagi kemana, pokoknya lagi keluar izin, mas atau kak atau bang atau mbah atau siapalah nama suaminya, nama suami atau panggilan setelah suaminya gitu. Aku mau ke ini nih, boleh kan? Gitu. Itu kok suami digituin, itu bakal merasa, saya dihormati. Gitu. Pasti bakal diizinin lah. Tapi kalau misalnya dari awal, istri itu kebiasaan nyelonong aja keluar, maksudnya gak pernah izin, itu suami lama-lama ketika minta izin, bakal gak usah. Itu diantar bentuk wanitanya, kunutnya wanita terhadap suami. Tapi sebaliknya sih, jadi gini, bedanya suami sama istri itu juga diantaranya, suami itu lebih senang untuk tidak dikepoin. Istri lebih suka dikepoin. Iya, beneran gitu. Antum misalnya pulang kerja ya, antum ditanya di berondong pertanyaan, tadi dari mana, jam 12, jam 1 ngapain, tadi makan apa menunya, berapa harganya, itu pasti apa nih, kayak udah ini yang boleh hisap katanya. Gak usah ditanya Pak, suami itu gak usah ditanya, gak usah, biarin aja. Suami itu, laki-laki itu gak mau dikipoin, beneran. Sebel kalau dikipoin, beneran sebel. Tapi kalau perempuan, ditanya, yang, pakai K, I-A-N-K, yang, lagi ngaps, ya. Lagi ngapain, lagi, dikipoin, malah seneng perempuan itu bedanya. Perempuan lebih suka diperhatikan. Laki-laki diperhatikan, apa lo liat? Itu bedanya. Ya, juga buat akhwat-akhwat nanti kalau misalnya atau sudah jadi apa sudah sebagai apa, sebagai istri, ya jangan terlalu mengekang suaminya, karena suami itu enggak, laki-laki enggak suka dikekang. Tapi kalau misalnya suami dibebaskan, ya, dan kemudian istrinya taat dan kalau mau kemana-mana izin, itu dengan sendirinya loh, suami itu laki-laki dengan sendirinya akan menghargai dan akan hadir kemudian pengayoman, beneran kayak gitu. Itu karakternya suami itu, jangan dibatasin, tetapi juga dihormatin dengan minta izin, minta pamit, permisi dan sebagainya. Dengan sendirinya dia akan melindungi nanti akhwat perempuan, ya. Begitu. Ya. Modal nih, modal nih, modal buat yang belum. Itu taat, khudu. Jadi jadilah perempuan yang qanitah. Kalau laki-laki qanitnya itu sama Allah. Ya, perempuan juga qanitnya sama Allah dengan cara qanit dengan laki-laki, dengan suami. Kemudian as-sukut, di antara makna kunut adalah as-sukut. Makanya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, sahabat Zaid bin Arqam meriwayatkan kunna natakallamu inda shalah. Kunna natakallamu fi shalah. Kami dulu awal-awal disyariatkan salat, kami itu ngobrol pas salat. Assalamualaikum lagi. Baca apaan? Anda baca surat Al-Balad? Ini apaan? Dulu ngobrol biasa, natakallam. Jadi pas sholat itu kayak misalnya di gereja, oh misalnya nyanyi, oh sambil ngobrol, ada yang kayak gitu nggak dilarang kadang-kadang. Iya, kalau di gereja itu nyanyi makanya kan. Pokoknya nggak pernah ngerukyah jin. Abis itu Kristen, ternyata kuntilanak tapi Kristen. Nyanyi dia. Anak bilang, "Qul huwallahu ahad," malah nyanyi dia. Nyanyi-nyanyi gereja gitu, dan kor sama kor gitu loh, apa namanya, sama jin-jin lainnya. Yang satu uskup mungkin enggak tahu lah. Mungkin bahlul lah mereka itu. Kunna natakallam fi shalah, kata Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Yukallimu rajul sahibahu ila janbihi. Ya. Itu yukallimu rajul sahibahu ala janbi an janibihi. Itu sampingnya diomongin. Ngomong gitu, ngobrol. Hatta nazalat, sampai kemudian turun wa qumu lillahi qanitin. Maka berdirilah kalian lillahi qanitin. Halnya dalam keadaan apa? Qanit. Sukut, yaitu diam. Nah, maka kemudian fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Kami pun diperintahkan untuk meneng, anteng, dan dilarang untuk bicara. Bisa juga kunut itu maknanya adalah salat. Bisa juga kunut maknanya adalah al-qiyam. Makanya dalam hadis Ahmad dan riwayat Muslim, afdolus salati tulul kunut. Itu jangan dimaknai tulul kunut berarti kunut yang lama. Itu enggak, bukan berarti dong salat. Afdolus salati tulul kunut. Itu kalau salat sendiri ya. Ya. Tapi kalau misalnya ini maknanya qiyam ya. Tulul kunut namanya qiyam, dirinya lama. Jazanya besar insya Allah. Tapi itu ketika sholat sendiri, sholat sunnah. Nah, tapi atau keumuman sholat, bagusnya lama berdiri. Kecuali kalau memang terlihat terkesan di belakangnya itu memang udah terlalu nawarin, diprokol aja gitu kan. Batuk mas. Gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu udah gak boleh malah. Makanya suatu ketika siapa nama sahabatnya? Mu'adz. Itu ditegur Rasulullah. Afatanun anta. Apakah kamu mau memfitnah manusia dengan lamanya kamu sholat? Ada nenek-nenek di belakang. Ada mbah-mbah, mbah kakung, mbah putri di belakang. Jangan dilama-lamain. Nah gitu kan. Oke, afatanun. Kita kembali ke afdolus sholat. Tuhudul kunut. Itu lama, kunutnya panjang. Bacaannya. Baik. Masya Allah, ini ayat 116 kita sudah menghabiskan waktu 1 jam 20 menit. 1 jam 14 menit. La ilaha illallah. Gimana ini berarti? Gak cukup waktunya. Ya, kita lanjutkan 117 ya. Atau 2 seri aja nih buat kedepannya kita pakai masih banyak banget tugas kita ini. Kalau misalnya dilewatin itu nggak bagus juga. Bagi as-samawati wal-ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini juga masih banyak pembahasan dalam surat Al-Baqarah ini. Kalau kita bahas lagi itu bisa setengah jam sebenarnya. Tapi ala kulli hal mungkin pekan depan kita mulai 117 sampai 119 ya. Insyaallah jangan. Ada tambahan atau pertanyaan atau ta'lik atau ceramah atau apa? Atau kita sudahi, namun setelah ini langsung kita menuju ke syarah bulughul maram ya, insyaallah taala. Jadi mungkin pekan depan berarti 117 sampai 119 tafsir al-Isar. Kemudian setelah itu lanjutin apa maunya? Kajian tematik. Hah? Tabligh asghar ya. Hah? Amalan bulan Zulhijjah atau Idul Adha ya? Kita ngedatengin siapa ya? Kalau ngedatengin jin udah datang banyak kan jin. Ngedatengin siapa kita? Coba lihat pekan depan bagaimana jadinya. Ya, insyaallah. Insyaallah teman-teman pengen aja lah ada. Insyaallah taala ya. Baik, kita cukup sampai sini dulu tafsir al-Isar. Insyaallah mau lihat lagi kita langsung menuju ke syarah bulughul maram. Subhanallahi wa bihamdika. Subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa